Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alal imani muharrisun 'alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi man dha alladhi yashfa'u. Wala ya'udhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim wa hifdhun min kulli shaytanin marid. وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وحفظناها من كل شيطان رجيم نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لهم عقبات من بني آدم وخلف يحفظونه من أمر الله الله حفيظ عليهم وأنت عليهم بوكيل إن كل نفس لما لحافظ بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم يا حفظ احفظنا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنبغ يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ملأ قلوب أوليائه بمحبته واختص أرواحهم بشهود عظمته وهيأ أسرارهم لحمل أعباء معرفته فقلوبهم في روضات جنات معرفته يحبرون وارواحهم في رياض ملكوته ينتزهون وأسرارهم في بحار جبروته يسبحون. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا ببركاته في الدار آمين. لا ترحل من كون إلى كون. Janganlah Anda berjalan dari kaun ke kaun, dari alam ke alam. Jadi alam itu segala hal selain Allah. Kita berjalan, kita ini sudah disebut alam, hidup di tengah-tengah alam. Nah, tentu perjalanan kita tidak menuju alam. Akhirat itu juga alam, surga itu juga alam, maqamat itu juga alam, derajat-derajat itu juga alam. Janganlah berjalan dari alam mencari derajat, mencari makom, mencari ini, jangan. Kata beliau ini. Fatakuna kahimarir rohaya sir, sehingga engkau seperti himar yang sedang muter berjalan. Wal makanul ladzir tahala ilaihi wal ladzir tahala minhu, tempat di mana dia berangkat, disitulah dia kembali. Ya. Himar itu kalau kita ya enggak ada himar, di sini ada kerbau sapi. Hidupnya seperti sapi yang sedang memutari gilingan tebu itu. Dia berangkat, di situ dia juga kembali. Ini dari alam ke alam. Nah, jadi mari ini untuk menegaskan diri kita di dalam hati kita. Selalu bahwa perspektif titik pandang ke depan, cita-cita, harapan itu janganlah alam. Ya, nanti bulet saja hidup kita. Walakin irhal anil akwan ilal mukawin, berjalanlah dari akwan, dari alam demi alam, yang pernah kita lalui ini, Hilal Mukawin kepada Sang Pencipta Alam. Sang Pencipta Alam ini, ya tentu Allah Rabbul Izzah, itu berarti seperti disebutkan dalam Al-Quran, wa anna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah akhir. Akhir tujuan, akhir perjalanan ini Tuhan, bukan alam. Karena itu, ini harus menjadi bagian paling primordial ya di dalam hati kita. Kembali bahwa ya unisbah, dulu ada saya jelaskan mengenai ya unisbah, ya nisbah, ya yang menjadi dhamir mutakalim wahdah, diawali dengan mini dariku, yaitu ya untuk apa darimu, ya ilaya hanya untuk kepentinganku. Sekarang aku ini representasi alam, semua minhu, sekarang dari Allah, kemana, ilaihi bukan ilaya, menuju kepada Allah. Dengan siapa? Billah, bukan bi, bukan denganku. Denganku itu dengan ilmuku, dengan pengalamanku, dengan prestasiku, dengan makomku, dengan derajatku, itu tidak bisa sampai kepada Allah nanti. Tetap bihi atau billahi. Ya. Orang itu kalau suasana billahi itu tentu namanya disertai Allah. Kita harus menyiapkan diri kita, ridho kita harus ada, mahabbah kita, syukur kita, tawakal kita, yakin kita, itu bentuk isti'dad billah antara lain. Ar-ruju ilallah fi kulli syai', mengembalikan semua kepada Allah dalam segalanya. I'tisam billah fi kulli syai', mengaitkan hati kita dalam segalanya. Itu namanya isti'dad. Supaya siap billah. Bihi. Nah, ini namanya ilal mukawin kepada Sang Pencipta. Kalau menuju ke sana, ya bersama siapa? Ya bersama Sang Pencipta. Wanzur ila qulihi sallallahu alaihi wasallam, maka kita renungkan sabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasul, ya fa hijratuhu ilallah wa rasulih, hijrahnya ya kepada Allah dan Rasul, hijrahnya bukan kepada alam. Aku beribadah tekun ini demi surga. Lah, alam. Itu tidak hijrah kepada Allah dan kepada Rasul nanti. Ya, kalau dulu-dulu mungkin begitu, sekarang dinaikin, dinaikin. Ya. Wa ila rabbikal muntaha, akhirnya tetap Tuhanmu perjalanan ini. Kalau sudah wa ila rabbikal muntaha, ya diberi banyak hal oleh Allah, ya surga, ya rahmat, ya fadl, ya derajat, ya semuanya diberikan oleh Allah pada kita. Karena kita kenal yang punya, kenal yang mencipta, maka ya diberi semuanya nanti oleh Allah.